Terus biasanya Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran agama Hindu, bayi itu diberi benang pawitra. Benang pawitra ini benang yang berwarna merah, putih, dan hitam. Wonten mriki nggih dipun paring ngoten niku. Astagfirullahaladzim. Akeh wong Hindune ancane kene tibake. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Benang pawitra ini tujuannya untuk penangkal dewa asura. Dan biasanya benang pawitra ini ditaruh atau diikat di ikat pinggang. Pinggangnya itu dikasih benang ini. Di lengannya ya juga diberi benang pawitra untuk penangkal dewa asura. Sebagai tolak bala gitu Pak, artinya seperti itu. Dan dewa asura ini di dalam ajaran agama Hindu disebut dewa asura, di kalangan kaum muslimin tidak disebut dewa asura Bapak Ibu sekalian. Sudah diganti namanya bukan dewa asura tapi diganti Bathara. Jenengan kenal Bathara Kala nang pundi lho Pak? Kok nggih kenal Bathara Kala ya jenengan? Wonten pundi jenengan kenal? Wonten Jogja ta? Wonten hadis ingkang sahih Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man alaqa tamimatan faqad asyraq." Yang artinya barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi sing dipun maksud tamimah yang dilarang oleh Rasul kita yaitu benang pawitra. Karena apa? Suatu gelang yang bisa menolak balak, suatu gelang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, itu namanya tamimah. Dan tamimah itu asalnya berasal dari agama Hindu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam acara ritual agama Hindu biasanya setelah usia 1,5 tahun ada upacara atonan, biasanya bayinya itu dimasukkan ke dalam kurungan. Ini kalau di Jawa sudah jarang ada ya dimasukkan ke dalam kurungan. Ini kurungan yang ada di dalam ritual itu. Dan di dalamnya juga dikasih beberapa buku-buku Bapak Ibu sekalian. Ada buku, ada pensil, ada tempat berhias, ada HP, ada kalkulator. Dengan harapan kalau anaknya nanti sudah dewasa, dia juga pinter, dia juga bisa berhias. Dan jangan lupa, supaya nanti kalau dia sudah gede cepat laku. Itu harapan dari dia dimasukkan ke dalam kurungan ini. Dan acara di dalam ritual itu juga ada ritual naik 7 tangga. Tangganya terbuat dari tebu ireng. Biasanya ini Bapak Ibu sekalian, naik tebu ireng. Dan di kalangan masyarakat kita tidak memakai tebu ireng tapi sudah diganti dengan 7 apem. Jumlahnya tetap 7 tapi terbuat dari apem. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Bapak Ibu sekalian saya sudah membuktikan bahwa telonan, tingkepan, sepasaran kalau tengah tahunan itu ajaran agama Hindu. Kalau nanti Bapak Ibu punya anak lagi, anak Bapak Ibu mau diteloni, ditingkepi atau mau dikapak, apakan Bapak Ibu? Diake? Ake koi. Jadi telonan tingkepan itu miliknya agama Hindu, akekoh itu miliknya umat Islam. Akekoh itu adalah ajaran agama Islam. Kalau putra panjenengan lahir laki-laki, di akekoi disembelih kambing berapa bapak-bapak? 2. Kalau perempuan 1. Nah di hari keberapa Bapak Ibu menyembelih kambingnya? Hari yang ketujuh itu yang paling sahih. Nah, sementara saat ini kaum muslimin anaknya itu tidak diakekoi, malah justru diselapani, teloni, ditingkepi. Ini keliru, itu kelirunya seperti itu. Jawabannya apa? Loh, kalau saya nanti nyembelih kambing, saya tidak mampu membelikan kambing. Kalau jenengan itu bijaksana, mulai di kandung itu jenengan sudah nabung untuk acara selapaan, tingkepak, telonan, tingkepan, piton-piton itu buat acara akekoh itu turah, Pak. Bener masih turah itu. Seperti itu. Terus ketika kita ini mempunyai anak, terus ari-ari itu cara orang Hindu seperti itu, jadi ditanam di kanan kiri pintu. Lah nek putra putri panjenengan lahir, ari-ari ini pun dipun tanam wonten pundi? Wonten kebun pareng, wonten belakang rumah pareng, dengan catatan Anda menanamnya harus dalam. Tujuannya apa? Biar tidak dibongkar oleh binatang buas. Tujuannya seperti itu. Jadi Islam menganggap bahwa ari-ari itu adalah kotoran. Sewaktu masih ada di dalam perut, memang ada hubungan dengan si jabang bayi. Tapi kalau sudah lahir, itu tidak lebih dari sebuah kotoran. Lumbah dukun itu beco ya, Pak. Jadi yoga kulon itu ditebak ngeten. Lae yoga sampean niku untune gak tokol-tokol niku napa jenengan mendemari-ari kejeron. Iku Mbah Dukun malah ngomong ngono. Lho gak trimo kejeron, Pak, jeru banget anjene nandur gitu lho. Ono meneh. Bu, Pak, kula niki gumun kalih putra-putri panjenengan. Kenapa lho ndamel pakaian napa mawon lho kok e pantes. Abang pantes, biru pantes, kuning pantes. Napa dek ini ku kalungan usus ta? Anten mriki nggih percaya ngoten niku. Lho lek kulite putra panjenengan utawi putri panjenengan ireng, jenengan damel merah juga pantes, Pak. Ngoten. Jadi pemakai pakaian yang bagus dan cocok itu karena apa netralnya apa dengan kulitnya, bukan hubungan kalungan usus niku wau. Justru lek ne putra putri panjenengan kul anten badhe medal kalungan usus, ini anak yang paling berbahaya. Berbahaya masalah kelahirannya niku. Lek gak ditolong kalian bedan, iso gulune ketekek niku mengke. Ngono lho, Mbah Dukun aja ngowang-ngowahi ngono lho, omong gak geleme dhewe. Tak jewer kupingmu sampean. Pun kita ganti setelah lahir anaknya gede dewasa, akhirnya di saat dia dewasa ada aturan-aturan di dalam ajaran agama Hindu. Saya perkenalkan Bapak Ibu sekalian di sebelah kanan, mungkin yang di slide Anda lihat ya, kiri ya, kiri atau kanan itu ada gambar Tuhannya orang Hindu yaitu Sang Hyang Widi. Yang sampingnya ada Wahyu Weda yang lagi turun. Di bawah ada gambarnya Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati yang lagi mesra-mesraan, lagi pacaran. Jadi akhwat kali ikhwan, durung ana akatan, akad nikah nggih. Durung belum ada ikatan ke pacaran, rangkul-rangkulan ngoten niku. Lek sepedaan kali sekolah nyabuk ngoten niku lho. Itu sebenarnya digoda sama Dewa Brahma sama Dewi Saraswati ngoten niku. Jadi Tuhan disebut Tuhan kalau dia itu di alam nirwana, kalau dia turun di dalam dunia tidak disebut Tuhan tapi disebut dewa. Dewa tidak bisa mengerjakan sesuatu, tidak bisa mempunyai kesaktian tanpa adanya seorang dewi. Brahma mempunyai Dewi Saraswati, Siwa mempunyai Dewi, Dewi Ukma atau Dewi Durga. Yang sampingnya adalah gambarnya Dewa Baruna. Dewa Baruna adalah dewa penguasa laut, dan Dewa Baruna ini mempunyai seorang dewi. Yang dewi ini sering di dalam masyarakat Islam tidak disebut dewinya orang Hindu, tapi justru diberi nama Nyai Roro Kidul. Jenengan gak kenal kan Nyai Roro Kidul? Dan Nyai Roro Kidul ini terbukti ini dewinya atau istrinya Dewa Baruna, Bapak Ibu sekalian. Dan alangkah sangat memprihatinkannya di bulan Muharram atau bulan Syura, umat Islam larung sesaji ke pantai selatan karena takut dengan Nyai Roro Kidul. Pun Bapak Ibu jenengan pirsani riyin, jenengan tebak rumiyin niki kinten-kinten gambaripun umat Islam napa umat Hindu? Hindu nggih. Nah, jenengan perhatosaken riyin saking pakaianipun. Niki pakaian reok Bapak Ibu sekalian, niki sedulur-dulur kula panjenengan ingkang wonten ngebel Ponorogo. Dia membawa nasi yang sebanyak itu bukan diberikan kepada fakir miskin, bukan diberikan kepada anak yatim, malah justru dibuang di sungai apa di danau ngebel. Wong Islam lek goblok ngeten iki Pak contone. Dadi duwe panganan iki kok dingene dulure mboten. Tapi digawa riyen teng ngebel, baru ngeten mriku digowak wonten danau ngebel dadi rebutan. Wis mambu banyu, mambu kuman, baru lillahi ta'ala. Wong Islam mek goblok ora tau ngaji akhire ngeten iki, Pak. Ngeten. Niki larung saji ngebel kalau wingane. Niki malah menjelang satu suro. Niki lene suruhan mulakno kambing kendit regane larang ngeten iki, Pak, gara-gara ni didamel tumbal, getihe niku dipun adai, dipun tanam wonten pojok papat sing tengahipun dipun paringi ugi ditambahi kalian sirai napa niku mindonipun terus dikelelepaken didadosaken tumbal. Niki jenengan pirsani damel baju muslim, damel kopiah, damel sarung, damel sorban gawanane ambengan. Niki sedulur kula panjenengan sing wonten Magetan, niki wonten pundi niku Situ Bondo, niki malah damel baju koko. Jadi baju sholat malah didamel acara ritual kaya ngoten niku. Niki wonten Yogyakarta, niki wonten pundi niku wonten Trenggalek, niki wonten Malang, niki malah dipun napa niku backup kalian Bupati Malang jenengan pirsa kiambak Bapak Bupati wonten mriku nggih. Niku ora usah dingene wong-wong diguwak dhisik teng laut mengke. Wong-wong rakyat kok nggih rebutan wonten mriku. Pomo klelep ngoten lho, terus sing nulung sinten ngoten lho. Padha kalih dulure adewe Mbah Marijan. Lho lak yo malah adewe malah kelangan to. Kita kelangan sakniki enten lho Pak Woro-woro jenengan sing dereng asal Penggaian. Niki dibutuhkan segera juru kunci Gunung Merapi. Jangan terasa penggayaan sakit niki. Nah, tapi njur pun lanjutakan niki wonten Tulungagung. Nah, mereka menganggap Bapak Ibu sekalian bahwa ketika mereka melakukan larung sesaji dia akan mendapatkan berkah dan bumi di negeri kita yang tercinta ini akan makmur. Padahal kalau dikembalikan pada surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqu latafakhna 'alim barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksakan mereka karena perbuatannya. Winginane wonten pundi Pak Sumatera Barat, wonten Padang, mereka kan kata sederek muslim ta. Kenapa gempanipun kok mboten wonten Bali? Semalah kata yang kafir. Tapi jenengan lan degi Padang mereka Bapak Ibu sekalian mulai Lampung nggih. Lari-lari enam niku masyaallah astagfirullahaladzim. Budak sekolah ini bareng kalian lari putri, padha putri kakung kali kakung. Mungkin jarak 2 kilo pun ganti pasangan niku. Napa malah lek malam akad Bapak Ibu sekalian ruwami muda-mudi maksiat di pinggir-pinggir jalan. Bahkan Bapak Ibu sekalian selama saya masih di Sumatera nggih. Wonten jam sekolah niku lho Bapak Ibu sekalian, jam sekolah lari-lari niku mlebu nang hotel. Sing kakung ngambil kunci, sing putri panggah nunggoni wonten sepeda mriku, helme ndamel helm tutupne panggah dituwun tutupi. Setelah kunci didapatkan dari hotel, dia masuk ke kamarnya. 2 jam klepek-klepek metu wis lemes. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berbohong, saya pernah melihatnya. Akhirnya mboten kerasan, Pak, kalau lek ngaji cara ning ngeten iki jenengan turu nek teng hotel, kula turu wonten kamar masjid lan cedhek podium mawon mboten menapa-napa ngono. Sampai beberapa kali, Pak. Tim masuk kamar 1 jam, 2 jam klepek-klepek-klepek metu ngono. Iku modele kaya ngoten iku. Nah, tadi kita lihat larung sesaji orang Hindu, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat larung sesaji orang Islam, umat Islam sekarang orang yang beragama Hindu. Ini orang Hindu, cara mereka memberangkatkannya, beberapa ritual makanan yang dibawa. Nah ini, coba jadi ngejawab, sama enggak yang dilakukan oleh saudara kita dengan orang yang beragama Hindu? Sama. Ini jadi ngelihat orang Hindu lagi mempersembahkan pemohonan tirta, umat Islam juga ada di situ. Yang Islam yang sebelah itu sing damel kopiah deglek niku lho, Pak. Ngono jare ulama jare. Ini di Larung Saji di beberapa tempat yang ada di apa Jawa bagian timur. Pak Bu, wonten agami kula, agami Hindu kula sien, ketika memberangkatkan mayat ke kuburan, biasanya sebelum diberangkatkan ke kuburan atau ke sekter, biasanya dipamitkan di depan rumah. Saat memamitkan di depan rumah itu, berpamitan itu, biasanya bagi orang yang beragama Hindu melakukan berobosan. Jadi saudara yang tertua itu merobos dari arah kanan di bawah tanduan beranda mayat itu, dari kanan masuk ke kiri, kembali lagi ke kanan. Wonten mriki nggih wonten. Lha kenapa kok merobos-merobos ngoten? Tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Tujuan orang yang beragama Hindu yaitu sebagai wujud bakti kepada orang tua dan mengharap salam kepada dewa yang ada di dalam nirwana. Dalam pemberangkatan mayat ke sektere atau ke kuburan, bagi orang yang beragama Hindu, di atas kepala mayatnya itu diberi payung. Jenengan lihat, ini gambarnya orang Hindu atau orang Islam? Islam atau Hindu, Bapak Ibu? Hindu. Pertanyaannya, di atas kepala mayat itu diberi payung. Wonten mriki nggih dipun payungi ngoten? Lho. Dipun payungi. Tujuane napa, Pak, kok dipun paringi payung? Iya. Ben mboten kepanasan, mboten kudanan. Kula tak nderek tanglet. Jenengan jawab jujur, jenengan pun nate mati toh, Pak? Lho jenengan lek nek dereng nate mati kok jawab ben boten kepanasan ngoten. Mestine jenengan jawab ngoten niku jenengan nate dipun gotong, enten jero pandosa niku jenengan ngrasakne, wah tibake panas karo sumuk. Aku sengko lek teko kuburan tak tangi, tak ngomong ben dipayungi ngoten wayahe ngoten, Pak. Jenengan pun nemuaken dasar dan dalilnya ketika ada orang mati diberi payung di atas kepalanya. Dereng. Saestu dereng temer dasar dan dalilnya. Di dalam ajaran agama Hindu punya keyakinan bahwa alam dunia ini adalah alam mikrokosmos. Karena dia mau melakukan perjalanan menuju alam Buana Agung, alam dunia ini diwujudkan sebagai sebuah payung. Dan payung itu biasanya juga tidak dibawa pulang, ditancapkan di atas kuburan. Wonten mriki nggih ngoten? Kok nggih kabeh, aku malah bingung niki. Niki mengke lek bar ngaji dibaleni panggah ngoten apa mboten? Alhamdulillah. Lek jenengan panggah baleni ora nek gunane le ngaji ngoten. Terus dalam pemberangkatan mayat ke kuburan, bagi orang yang beragama Hindu yang sudah mampu langsung dibakar atau dingaben. Bagi yang belum mampu, maka dikuburkan dulu menunggu ada pembakaran mayat atau pembakaran massal. Sebelum menunggu pembakaran massal, biasanya di atas kuburannya itu diberi kijing. Kijingan itu panjang itu, dengan harapan mayatnya tetap utuh. Kalau nanti mau dibongkar, mau dingaben, kijingannya itu disingkirkan, baru mayatnya diambil. Pondok beriki kalau nanti yang mati kita dikijingan kan, Pak? Oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, Pak Bu. Kalau umat Islam ini mati di atasnya diberi kijingan, kelak kalau Allah sudah membangkitkan dari alam kubur, maka dia akan kesulitan bangkit dari alam kubur. Hadis pun sahih. Pertanyaanipun, mangkel njenengan sedo nggih njaluk dipun paring kijingan ngoten? Alhamdulillah. Tapi lek njenengan pangkan jaluk dikijing, lek njenengan dibangkitaken saking alam kubur, njenengan ndak ngiso tangi, njenengan kecepet wonten mriku, salahmu dhewe. Bagi orang yang beragama Hindu, di dalam ritual pemberakatan mayat biasanya juga mempergunakan beberapa bunga. Di antaranya bunga putih mempunyai kekuatan Dewa Brahma, bunga merah mempunyai kekuatan Dewa Wisnu, bunga kuning mempunyai kekuatan Dewa Siwa. Dan bunga ini biasanya dipergunakan yang pertama dibuat sebagai ronce. Jadi ronce itu bunga yang di tengahnya itu dikasih benang yang panjang itu, biasanya ditaruh di atas beranda orang mati. Wonten mriki nggih ngoten. Sapa lho sing marahi kaya ngono kuwi? Dan juga bunga Bapak Ibu sekalian dibuat biasanya untuk ngirim ke kuburan. Jadi ngirim ke kuburan itu biasanya juga membawa bunga. Dan juga bunga dipergunakan biasanya ditambah dengan andong puring, ditambah dengan daun andong, tambah juga beras yang berwarna kuning, juga ditambah dengan uang logam, dibuat untuk sawur. Wonten mriki nggih ndamel sawur ngoten? Nggih. Kula malih sumuk ngoten iki. Halo. Mengke lek bareng ngaji nggih ndamel sawur malih napa mboten jenengan? Alhamdulillah. Niki lho Pak Lurah. Rakyat panjenengan wis siap untuk meninggalkan ajaran agama Hindu. Oh, luar biasa nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah mayat itu diberangkatkan, bagi orang yang beragama Hindu, kalau panggang ngomong nih Hindu, panjenengan boten pareng tersinggung. Bagi orang yang beragama Hindu, ketika dia memberangkatkan mayat ke kuburan, dan setelah diberangkatkan itu, ada ritual-ritual yang harus dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkannya. Di antaranya yang pertama harus melakukan selamatan. Selamatan itu Hindu, kalau Islam itu tidak melakukan selamatan, tapi melakukan sedekah. Selamatan dengan sedekah itu tidak sama. Nanti kita bedakan perbedaan antara selamatan dan sedekah. Dan selamatan biasanya dan kirim doa itu biasanya dilakukan pada hari pertama, hari yang ketiga, hari yang ketujuh, hari yang ke-40, 100, mendak pisan, mendak pindu, nyewu. Wonten mriki nggih wonten ngoten niku. Kula nyuwun tulung Bapak Ibu, kula niki kan mualaf nggih. Kula niki tiyang bodho. Bodho niku dalam arti dereng pernah menemukan dasarnya, bukan karena bodho saya ini memaksakan diri, bukan. Saya juga pernah di Pondok Martapura Kalimantan Selatan, di Tasikmalaya Jawa Barat selama 4 tahun saya sudah pernah. Saya juga pernah belajar di Madinah. Saya sampai detik ini belum pernah menemukan dasarnya. Maka saya ingin belajar dari Bapak Ibu sekalian, kan Bapak Ibu sekalian kan mengamalkan. Lek ngamalne kan mesti terus dalili to njenengan. Kula tangleti, njenengan pun semerep dasaripun selamatan atau kirim doa satu hari sampai 1000 hari. Dereng sing rep njero kung jawab, engko sing njero muring-muring. Njenengan pun nemokaken dasaripun Bapak-bapak? dereng. Pun kula jenengan paringi hadis ingkang dhaif mawon, dhaif ora apa-apa mun. Satu hari perintah satu hari sampai seribu hari dhaif mawon jenengan pun semerep Bapak Ibu. Sing dhaif mawon boten ketemu napa malih ingkang suci. Kalau Anda ingin mendapatkan dasarnya, maka Anda buka yang pertama di dalam kitab Mahanarayana Upanishad. Itu kitabnya Bapak Ibu sekalian, sudah saya scan kalau Anda ingin mendapatkan dasarnya. Yang kedua, kalau Anda masih ragu-ragu, Anda buka kitab Manawadharma Sastra Weda Semerti halaman 99, halaman 192, halaman 193. Kalau Anda belum puas lagi, Anda buka buku. Ini bukunya juga sudah saya scan. Buku karya Ida Bedande Adi Serepto. Siapa beliau? Beliau adalah duta dari agama Hindu untuk negara Nepal, Vatikan, Roma, dan India. Saat ini beliau menjabat menjadi sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Di belakang ini ada nomor teleponnya. Jenengan bisa telepon beliau, jenengan gugat beliau. Jadi sekali-kali yang gugat ya aja koncone dhewe, Pak. Gugat karo wong Hindu barang. Pak, iku nek wong Islam sampean gugat wong teleponnya di belakang ada. Di sini ditertuliskan Selamatan Surtana geblak hari pertama nelung dino mitung dino matang puluh dino nyatus dino mendak pisan mendak pindu nyewu itu berasal dari agama Hindu. Anda belum puas lagi, Anda buka media Hindu. Di sini tertulis pitrayatnya upacara nyewu di Banyuwangi. Anda belum puas lagi, Anda buka kitab Samaweda halaman 373 ayat yang pertama. Ayatnya berbunyi pratiasmai pipisate kwikwan widuse bahra areng kaya maya cume pratisada dua ninara. Anda belum puas lagi, Samaweda Samhita buku 1 bab 1 bahkan 1 halaman 20 perwajika prataka prataka pramuridya resi varawajah medan tinti sudi burumuti tayorwantara mamaweda dewan ani chandra gayatri agna ayahi witaye grando hamyaditayi nihotastasi barnisi agni. Halo. Enten sing sanggup menerjemah nih? Kenapa Anda tidak sanggup menerjemahkan? Karena itu bahasanya orang yang berasal dari agama Hindu dan dalilnya pun juga berasal dari agama Hindu. Bahasane apa Pak iku mau? Bahasane setan, Pak. Karena saya ini pernah ikut setan, akhirnya bisa menerjemahkan bahasanya setan. Kula sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya dengan niat karena Allah, kula kepengin jenengan niku aja melak-melak setan. Karep kula ngoten jenengan niku. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Samaweda Samhita buku 1 bab 1 halaman 20 perwajika prataka prataka pramuridya arsi barawajah medan tinti sudo burumuti tayurwantara mawaida angni candara gayatri agna ayawi tarai kerano amjadi tayinu tasli barnesi agni. Orang tak cepat ni ngentek-ngentek waktu ni kemungkin. Antarkanlah persembahanmu itu, antarkanlah selamatanmu itu, antarkanlah doamu itu di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100 mendak pisan mendak pindu nyewu. Artosipun ngaten. Kula paparaken buku ingkang kula tulis, kula paringi judul Mualaf Menggugat Selametan. Saged mungkin jenengan ramen iki temui panitianipun. Kula nggih damel buku ingkang inggal, kula paringi judul Buku Putih Kiai NU. Terus niki kersane sing sedulure NU mboten salah paham. Dasar malih napa Bapak Ibu sekalian? Di dalam rukun iman orang yang beragama Hindu yaitu panca serada. Panca itu artinya lima, serada adalah rukun iman yang harus diyakininya. Yang pertama adalah percaya adanya Sang Hyang Widi, kedua roh leluhur, ketiga karma pala, yang keempat samskara atau manitis, yang kelima adalah muksa. Panca serada ini mempunyai rukun lagi yang diberi nama panca yatnya. panca itu artinya lima, yatnya itu adalah lima macam selamatan. Jadi kalau sedekah itu, bagaimana cara sedekah kita keluarkan saat kula panjenengan sedaya gadah rezeki ingkang luwih. Ada kelebihan kita, kita punya kelebihan harta kita, kita keluarkan sedekah, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Tanpa menunggu 100 hari, tanpa menunggu 1000 hari. Luwih slametan pripun? Ini aturannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah dewayatnya. Dewayatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, biasanya sudah diganti memetri, memetri bobo kuoso ibu pertiwi. Yang kedua adalah fitrayatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada leluhur, biasanya pengiling-iling hari pertama sampai hari yang ke 1000. Yang ketiga adalah manusiayatnya. Manusiayatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada Atman, atau biasanya diganti dengan selamatan hari kelahiran atau Ngampirneneton. Kalau di desa Ngampirneneton, kalau di kota tidak ada Ngampirneneton, biasanya diganti selamatan ulang tahun. Yang ketiga adalah selamatan rosiyatnya. Resiatnya berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya selamatan yang ditujukan kepada punden-punden atau danyangan. Suatu contoh ini danyangan orang Hindu. Ini danyangan itu kuburan orang yang pertama kali masuk di kampung ini dan mati, akhirnya dia dijadikan danyang, mbah danyang ya. Akhirnya pohon-pohonnya diberi sarung seperti ini karena pohonnya malu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini orang yang beragama Hindu, sedangkan yang ini beragama Islam. Dan kopiah-kopiah kabeh masa wong Hindu, Bapak Ibu. Nah, resiatnya ini biasanya kalau di desa ada, danyang-danyang atau punden, di kota ndak itu, Pak, ndak kendanyangan, tapi selamatan haul memperingati kiainya telah meninggal dunia. Ibu Khadijah ini sogeh, Pak. Dunyane wakah. Sedo kali Rasulullah dipun khauli napa mboten niku? Mboten, Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu selamatan butayatnya, selamatan yang ditujukan kepada semua makhluk, biasanya selamatan menjelang puasa. Nah, bagi kita sebagai umat Islam, lek ni sedekah, kula panjenengan sedekah niku menjelang Ramadan napa di dalam bulan suci Ramadan? Di dalam bulan suci Ramadan. Ini bagi orang yang melakukan selamatan langsung masuk surga, Bapak Ibu sekalian, surganya yang beragama Hindu. Nah, ayat tadi Radiasmai bibisate kwikwan widise bahra arang gaya maya cuma berarti ada dua ninarah, bertentangan dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-57, Allah telah berfirman, ma uridu minhum mirizki wa ma uridu ayuti imun. Aku tidak mengendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak mengendaki supaya mereka memberiku makan. Juga surat Al-An'am ayat yang ke-14, apakah dewanya umat Hindu minta diberi makan? Coba kita lihat. Itu Tuhannya orang Hindu, dewanya Hindu lagi minum. Itu kitab Bhagavad Gita. Nah, ini Tuhannya lagi makan bubur anget. Nah, itu kelihatan masih kemeduk itu. Dan di belakang itu, di bawah itu, para dewa yang lain lagi mempersembahkan tumpeng. Coba kita lihat lebih dekat. Ini juga terlihat. Di sini ada Dewa Brahma, di depannya ada juga pisang ambon. Jadi buahnya Dewa Brahma itu pisang ambon. Jadi dewa iki doyan pisang barang, Bapak Ibu sekalian. Dewa lek gragas lak ngeten iki. Aku biyen jek Hindu kok gak mikir ya. Dewaku kok doyan pangananku. Lek ngono aku gak usah poso 7 dina 7 bengi tak mlebu Islam payahe ngono. Goblok lho biyen kian. Wah. Puasa pitung dina pitung pengen ruwedek badan kula ini bener-bener lemes kaya wis gak anu gak kuat, ndak punya tenaga ngoten, Pak. Bener-bener tersiksa, sendi-sendi lengan kula ini kaya modot ngoten rasane pun. Ya Allah, abote poso pitung dina pitung bengi. Tapi kula mepama diceksa kaya ini wajib, saking dolime kula ngoten. Tapi sien, tak ini pun tobat. Dan niki Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang tidak mau melakukan selamatan, maka Dewa Asura murka. Yang mana tadi Dewa Asura disebut Bathara Kala. Bapak Ibu, panjenengan ngertos kenal kalian niki. Kenal Bapak Ibu? Napa niki naminipun? Tumpang. Seumpami Bapak Ibu niki mboten gambar, niki kenyataan. Pomodipun darbar pengajian eca napa mboten? Eca gragas sami niku. Tetep napa kok ingatan Pak, coba Anda lihat, bagi orang yang beragama Hindu atau orang Muslim yang mau masuk agama Hindu, dia harus bersyahadat Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Ekam Eva Aditya Brahman. Sahadati pun angel napa mboten? Sahadati angel. Karena sahadatnya itu sulit, dia cukup membuat tumpeng. Tumpeng di sini bentuknya adalah segitiga. Segitiga yang dimaksud di sini adalah Trimurti, tiga manifestasi Ida Sangjang Widiwasa, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Maka mereka punya keyakinan, barang siapa yang telah membuat tumpeng, berarti dia sudah masuk agama Hindu. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Pendipun maosaken kali putra-putri panjenengan. Ayo umat Islam masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan, secara kaffah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkahnya setan. Eca napa mboten kira-kira Pak niki tidar? Sing niki eca napa mboten? Niki namine napa Pak? Wonten mriki. Ingkung padha kali Jawa Timur nggih. Niki langsung kita perbandingkan, ini adalah orang yang beragama Hindu, kita ambil apa datanya, kegiatan selamatannya. Ini orang yang beragama Hindu, sedang ini beragama Islam. Luwe genah malih Pak, wonten sing luwe nemen malih niki Pak. Nah, niki para tokoh-tokoh takmir masjid nggih. Pak Haji jenggote ana sing dawa barang niki. Kayak ngoten niku lho, jare ngene ngomong Islam. Kira-kira dahar sing maem sing kaya ngoten niku pareng napa mboten Bapak Ibu? Mboten Bapak Ibu, coba jenengan buka surat An-Nahl ayat 115, sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, hukumnya adalah haram. Niki kalau ngenani memperingati 1000 hari kematian Presiden Soeharto. Jenengan berikan apa mboten niku? Alhamdulillah. Tapi wonten malih Pak sing memprihatinkan kali, sing niku wae wis prihatin tapi luwih malih prihatin enten niki. Buka bersama di gereja, bersama uskup nggih, Vententio Sutekno dari Surabaya. Nah, nuwun sewu, mohon maaf Pak. Wong kaya ngeten niki Pak, nuwun sewu pangapunten ingkang kathah. Lek diundang ngaji nggih, nang Muhammadiyah ngene contonipun, enggak bakal teko Pak. Gak gelem teko ngomong Muhammadiyah gak podo karo aku. Tapi lek diundang nang gereja malah teko Pak. Wong Islam apa wis gak duwe donya? Apa wong Islam gak iso ngingoni, gak iso mengadakan takjil buka bersama, iso nanti gelatak anturut gereja. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, masa dadi pimpinan nggih tokoh di negeri kita buka bersama nang gereja. Cek ngragase kok kenemenen banget lho. Akhirnya pun dipun terakaken Pak. Nah ini gereja melayani buka bersama. Niki kejadianipun wonten Solo Pak. Nggih, diterokne dulur-dulure dhewe sing wonten Solo sing mboten mampu napa niku berpuasa. Lah tiyang wonten gereja sengaja, Pak, buka bersamanya enak-enak, waktunya panjang, buka bersama gak usah maghriban. Loh, kaya ngene lho, Pak. Bukan bersama sengaja dipun perpanjang niku. Akhirnya orang maghriban pisan gek mulih ngoten. Warga gek turu. Terus Islam bagaimana Bapak Ibu sekalian mengatur di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah telah berfirman la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanahu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litakabbarallahu 'ala ma hadakum babasyiril muhsinin. Daging-daging unta itu dan darahnya tidak sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Terus Bapak Ibu, wadal kula panjenengan sedekah, sedekah kula panjenengan niku panganipun mboten dugi wonten ngarsanipun Allah. Sing dugi wonten ngarsanipun Allah iman dan takwa. Kalau yang dinilai oleh Allah iman dan takwa, caranya sedekah harus benar, niatnya harus benar. Saya bacakan doanya orang Hindu ketika dia melakukan selamatan dan nanti kita terjemahkan dengan bahasa kita. Om Swastiastu, Om Aiknamastu, Om Namo Sidam Namo Waha. Rahakan ring bebanten suah luka, kedi luka, buah luka. Narayana Yudham Sarawam Yat putas cobayam fiskal lunir janu nirwikalpo jenengan jawab kula pantes napa dereng niki. Arek pantes napa mboten kula? 25 tahun Pak dadi tukang ngoten niku. Nggih coba diterjemah kali bahasa kula panjenengan. Anjerahkan ring bebanten bapak-bapak ingkang rawuh ing dalam riki kula aturi kenduri suah luka, teri luka, buah luka nyamara wana kaki semoro bumi nini semoro bumi bapa kuasa ibu pertiwi narayana iwidham sarwam diala ida sang yang widiwasa yang berkuasa alam udara, alam daratan, alam lautan dipun gantos ke umat Islam. Nabi Ilyas, Nabi Kidir, Nabi Ilyas ingkang mersawono, Nabi Kidir ingkang merso toyo kalibab anggenipun selamatan saketo rahayu widodo kalis ing sambiko angsalo dungo pangestu saking derek kula ingkang sepuh so ingkang anam ingkang katana inggri kaum riki sedayanipun so anggenipun selamatan kaketunaken ron sak suwek kajeng sak ceklek kadamel selamatan boten cekap, boten cekap Pak. Soho anggenipun selamatan kakentunaken apem kengo damel songsongan kengo damel tameng boten kenging apem menika empuk kakentunaken dumateng kaki danyang nai danyang ingkang mengku desa Karangasem mriki kemarin ono rahayu widodo kalis ing sampelo angkalo dungo pangestu saking derek kula ingkang sepuh so ingkang anem ingkang katuran inggera mriki sedayanipun. Pak, Bu, tak tanggap datang jenengan. Jenengan itu lek upami didadosaken saksi kemusyrik mboten purun. Lek nek jenengan niku mboten purun, jenengan mboten pareng jawab nggih. Jawabane mboten. Dipun baleni mari. Kakedunaken dumateng kidanyang nae danyang mugi ana mari rahayu dhateng kalis ing sambikala angsala donga pangestu saking derek kula ingkang sepuh so ingkang anem ingkang katon ing griya mriki sedayanipun. Nah, ini jawaban yang paling bener Bapak Ibu sekalian. Tapi syaratipun njenengan bijo anu jawab mboten, mekin njenengan wasil mboten dipun paringi berkah. Kutut kes ngata niko Pak. Pak, yang Anda baca tadi kitab Weda Pak. Kami tidak membaca kitab Weda Pak. Kami membaca surat Yasin Pak. Dan kami, doa kami juga tidak seperti yang Anda lakukan. Doa kami memakai Rabbana atina fitunya khana wafil akhrati khakina azab benar. Kan tidak sama tuh Pak. Benar Pak. Yang saya baca dengan yang Anda baca tidak sama. Surat Yasin hak dari Allah. Surat Yusuf hak dari Allah. Surat Maryam pun juga hak dari Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah juga hak dari Allah. Tapi walaupun hak dari Allah, Anda bacakan acara 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, saya tadi sudah membuktikan bahwa 1 hari sampai 1000 hari itu miliknya orang yang beragama Hindu. Berarti Anda telah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak itu miliknya Allah, yang hak itu adalah ajaran Islam, yang batil itu adalah ajaran agama Hindu. Allah telah berfirman, wala talbisu haqqa bil batili wa tatum haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah engkau sembunyikan yang hak itu sementara engkau mengetahui. Umat Islam semuanya sadar, Pak. Jenengan tangleti sing mulai duduk SMP ngantos dadi napa sadar kalau tidak ada dalilnya, karena ada kepentingan di dalamnya menengahi. Bapak itu kan dari saudara kita, dari Salafi, dari MTA, dari Muhammadiyah, Pak. Dari NU kan tidak keliru, Pak. Keliru lah jenengan keng NU mboten. Jenengan lihat Muktamar Nahdlatul Ulama Rabiul Tsani tahun 1926 oleh Lajnah Ta'if Ban Nasr LTNU Jatim, Kiai Hasyim Asy'ari mengambil pendapat dari Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um Iyanatut Talibin halaman 145. Apa kata Imam Syafi'i? Na'am mayaf'alhu nasu minal isrima indal ahli mayit wa son'it to'ami minal bida'il mungkarat alati yuthabu ala mang'iha. Ya, berkumpul di dalam keluarga mayit dan dihidangkan makanan di dalamnya, itu adalah bid'ah mungkarat, bukan bid'ah hasanah loh, Pak. Enggak ada tulisannya bid'ah hasanah. Bid'ah mungkarat, barang siapa yang meninggalkan, dia akan mendapatkan pahala. Jenengan pun semerep kitab Imam Syafi'i nomor dereng, Bapak Ibu. Kitab Al-Um dereng semerep. Dereng nate sinau kitab Al-Um. Ngono jare omonge dadi umat apa iki? Imam sapa sampean? Imam Syafi'i. Kitabe gumroh kok dadi apa wis jamaah Imam Syafi'i. Monggo Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merujuk dari sejarah yang sudah ada, dari perjuangan para ulama kita, apapun ormas Anda, kita itu adalah umat yang satu, umatan wahidah. Islam ini adalah agama yang seharusnya menyatukan kita, bukan Islam ini akhirnya memecah belah kerukunan yang ada di masyarakat kita. Kenapa ada perbedaan? Karena tidak memandang bahwa Al-Quran itu adalah undang-undang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun saking mriki mawon sampun jam kalih kirang kalih dasa menit. Maka jenengan kesayan, insyaallah Bapak Ibu sekalian, di lain waktu, lain kesempatan, sak jatosipun tasih kathah ingkang badhe kula aturaken, namun kula kirang prayogi lek kurang memperhatuskan panjenengan, panjenengan sampun kelelahan sampun ngantuk. Insyaallah mengkile panjenengan tasih kirang paham, saged membaca buku-buku ingkang sampun kula tulis. Makaten Bapak Ibu sekalian, apa ingkang kula aturaken ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.